Isteri mengutamakan keluarga dari suami dan mengingkar arahan suami bila diarah kepada isteri. Dan isteri sentiasa maki hamun suami dengan kata-kata kesak bila ada perkelahian antara mereka. Ha ni ya, kita kabur. Ni orang puang ni kopling ni. Sebab tu kita marah orang puang. Nampak? Ha ni jubik lah. Laki dia, dia maki hamun. Ni banyak masuk neraka. Sebab tu kita dalam kuliah-kuliah tekan orang puang. Nak? Ha. Bila kita ni, kita orang lelaki-lelaki, dengar molek. Bujang lah, tak ada bini. Kita wajib taat pada ibu bapa. Setelah kita berkahwin, wajib pula taat kepada ibu bapa berterusan. Jadi, tak berubah. Orang lelaki sebelum kahwin, wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin, wajib taat ibu bapa juga. Bukan taat pada isteri. Orang puang pula, sebelum kahwin, wajib taat pada ibu bapa. Lepas kahwin, wajib taat pada suami. Dia pusing situ. Kita musik tang dia panggil. Orang lelaki bila dah kahwin taat ibu bapa, bila pergi kahwin taat bini. Orang puang patut taat suami, taat mak ayah. Tu panggil musik tang abia. Dia panggil masyarakat yang porok peranda. Nah, patut tak ada keberkatan. Beranak-beranak tapi derhaka kepada Allah. Nah, maju-maju negara tapi dosa penuh. Ingat orang puang bila dia kahwin wajib taat kepada suami. Sebab apa? Sebab orang perempuan dia wajib taat kepada orang yang menanggung dosa dia. Ini ulama. Dia istimbak, dia buat kajian. Nah. Orang puang tak nikah lagi. Dia tak pakai tudung tepik luar. Tunang dia ke tanggung dosa ayah dia? Dia jawab. Ayah dia. Ha, ingat. Batumu wajib taat ke ayahmu? Ayahmu tak ada, makmu ada di rumah. Mu pakai kain skirt tepik luar, makmu tanggung dosa. Makmu tak tegak, ayah tak ada. Faham? Tapi bila kahwin, siapa tanggung dosa? Suami tanggung dosa. Bila suami tanggung dosa, wajib taat kepada suami lebih daripada ibu bapa. Sebab ketaatan masalah kait dengan orang yang tanggung dosa kita. Tak faham? Apa tu? Nah? Ha. Sebab tu jangan tok harga mahal-mahal. Orang tanggung dosa kita tu tok lelaki. Nyinggi tok 8,000, 10,000. Ni maki hamu pula. Allahu Rabbi. Nah, dalam kitab Al-Kaba'ir, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sebut antara 4 jenis orang puang. Orang panggil patak neraka, faham? Jenis duduk dalam neraka, kerok neraka kat ni. Dibakar sampai tobik perut, tobik mata. Nah, iaitu perempuan yang bazilatul lisan ala zawj. Perempuan yang mulut jahat kepada suami. Mulut jahat. Nampak? Ha. Tu lagi kita sawak kita. Pandai orang lah. Ha? Kata kita. Kau pandai dia maknanya. Nah. Ha. Tu lagi kita. Dia kamu bodoh. Tu lelaki dia panggil bodoh. Eh ada. Hak ludah atas muka lelaki dia. Lelaki pun. Kita tak kena ya. Ha, faham? Jahat orang puan. Apa kata orang puan minta maaf, jangan marah. Ha. Kalau tak berasa tak sedap, pergi dengar ustaz lain. Ha. Tapi kita sayang orang puan. Faham tak? Ha. Lepas itu, bila kita sayang anak, kita katok. Kita godang, kita pukul. Kalau tak sayang, anak kita buat, molek belakang. Anak kita panjat tokoknya, molek, molek. Tinggi sikit, molek. Anak kita main pisah. Ambil dua ke pisah. Ni tak tajam dek. Hak ni tajam. Pisah speed. Ha. Ha. Ha. Tu orang tak sayang. Kalau sayang, marah anak dia. Dia katok, dia godang, dia pukul. Tambak batangnya. Faham? Ha. Tu orang sayang. Jadi jagalah orang puan. Setan ni dia cocok gitu. Nah, sebab tu bila kita kahwin ingat baik, kita akan berkahwin dengan seorang yang paling penting dan dia lebih besar daripada segala raja di atas muka bumi. Raja Mesir, Perdana Menteri panggil bini kita, mari sekejap, laki kita tak boleh tebik, haram tebik. Mana besar laki kita dengan Perdana Menteri? Pak eh, orang paling penting. Orang puan dia mari jumpa Nabi Rasulullah tu terang kat hak orang puan ke atas suami dia. Kalau kita rasa rok, rasa nak nikah, Nabi kata kalau keluar nanah, seluruh tubuh lakimu mujilak ngelidah sampai licin maya, mu belum tunai hak suami. Wah, ya. Nah. Sebab dia ada istilah isteri derhaka kepada suami, maksud neraka. Tak ada istilah suami derhaka kepada isteri. Nampak? Suami kata balik rumah mak dia, isteri kata balik rumah mak dia, wajib ikut suami. Tu baru solehah. Kita tengah tidur malam, tu lelaki balik pukul 4 pagi. Bangun-bangun yang, bangun yang. Buat asyik goreng kapung. Berbilih banyak kek. Wajib bangun. Kena cari bilih. Kena cari beras. Basuh beras. Kena mayang lada. Kena buat asyik goreng. Pukul 4 pagi wajib kena buat. Dah ada tak tu lelaki kita suruh buat pukul 4 pagi? Ada. Contoh. Nah, suruh buat air 2 kali bunyi. Sani air dah. Rek dah air.